berkawan ya, bersosialisasi dengan non muslim itu mulai Gus Dur, mulai Mbah Hasyim. Ini Mbah Hasyim ini di halaman 108 kitab tadi, Wadi Ula Binati Istiqlal Al-Indonesia. Tapi ini boleh sampean gasap kok. Nanti setelah ini tak bawa pulang atau sampean gasap enggak apa-apa. Ini santai-santai kita bireng enggak apa-apa. Siap ya? Ya, nanti bisa di bisa dibacak. Lakotkan seterusnya hakon ziyaratil Allah Muhammad Hasyim makana dalika fi yaumini 7 Juli tahun 1936. Fi maqarihi tebu ireng. Haisul taqol tu indahu bil muhandis Karel von Smith. Makana til fursa sa'ikha li tahadis ma'ahu tawilan. Terus setelah itu, ini ceritanya mu'alif menangi Mbah Hasyim diskusi sama orang orientalis. Ini kata mu'alif, wahadil uqdatu takunu akidatan wa hiya uqdatul mustasyrikin fa kullu syai'in ya'ti minal ghurbiyyin wal irobiyyin wa eropa ya'tabiruna hu dasisah. Jadi zaman itu Mbah Hasyim tuh sering punya tamu dari Eropa, dari barat, dari macam-macam. Sumastatrotel muhandis fa tasatrusi sampai. Nah, ini cerita saja betapa Mbah Hasyim itu perkawanannya luas sekali. Terus ini cerita akhirnya orang ini sampai masuk Islam. Ketika masuk Islam, di antara pesannya Mbah Hasyim, saya ulang lagi, di antara pesannya siapa? Mbah Hasyim. Itu beliau bilang, kamu harus dipikir-pikir lagi, katanya. Itu kan satu kearifan Mbah Hasyim ini saya baca karena saya takut ditegur. Ini saya juga nunggu surat kok tidak datang-datang ini kok, supaya cepat selesai. Ini bebas, kalau ada surat malah kebenaran ini karena sudah mulai nyari-nyari. Ya, jadi saya mohon nanti kitab ini bisa dikaji di sini. Nanti saya tinggal di sini, ada cerita-cerita sampai beliau berteman orang Eropa, terus beliau macam-macam sampai terus saya teruskan. Suma arsalatku syirka ila Indonesia amni 1929 wa tanakola fi kasir minal mutun wa maka takhiran fi madinati Surabaya fi Jawa Syarqiyah wa min huna badatil hidayah wa taufik taku danihi ilal khairi hadas lautil hadis abil amil ala diakti fatro tastirok. Jadi orientalis tadi ketika berteman Mbah Hasyim lama-lama tertarik oleh Islam. Ketika mulai tertarik dengan Islam, wa sya'ara bil istiqra aruhi wal amni tam wa kaifa ya'budu rabbahu ibadatan haqiqiyah. Terus mulai tertarik dengan Islam, terus konsultasi sama Mbah Hasyim. Jadi tertariknya barokahnya Mbah Hasyim. Orang ini kemudian wabagial muhandis. Muhandis itu insinyur Karel von Smith fi Indonesia hatan dalatil harbu al alamiyah, sehingga perang dunia kedua selesai. Wa indama qawamal indonesium ditel humil al hulandi fi harbil istiqlal am wa kanal muhandis fi sufil indonesium dafa'u islamu liya syarika satrusi. Terus ini saya cerita. Jadi Mbah Hasyim pernah mengislamkan orang Belanda, orang Jerman, orang apa? Orang Jerman. Terus orang ini hidup di Hamburg sampai akhirnya beliau dakwah Islam di sana. Jadi ini penting ya, supaya sampean tahu bahwa Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Ya, Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Jadi terus ketika ngadepi Indonesia yang dijajah, ya Indonesia yang dijajah, ini Mbah Hasyim bersama kawan-kawannya sepakat itikaf di Multazam. Ini saya baca ya. Wa akhiran istama'a ma'anuh batin min ha'ula itolaba min zulama ala'ihi al-had Muhammad Hasyim ala ayata ahadu wa yakumu bi amalin fi laylatin laylan min layli syahri Ramadan. Al-mu'adzam istama'a ha'ula itolaba waladina yantamuna ila iddati qawwamiyatin. Qawwamiyah itu kalau bahasa sekarang perlawanan, min Afrika, wa buldani janubi Asia, Asia Tenggara, wa Asia al-Wusta, Asia Tengah, wal buldan al-Arabiyah, wa kanal had Muhammad Hasyim asari ahadahum, wa waqafu jami'an amamal multazam bil ka'batil musyarrafah, wa ahadu woha wa aqsamul yamin ala ayakum bil jihad fisabilillah li ilahi kalimatil islam wa tauhidil muslimin binasir ilmi wa tawiyah wa tafaku fitin tolaban lil mardotillahi ta'ala la irjuna min waro idhali kamalan wa la mansiban li anfusihim. di sebelum beliau pulang ke Indonesia, itu komunitas Asia Tengah, Asia Dekat, Asia Jauh, semuanya dijajah. Karena Mesir dijajah Prancis, yang Burma dijajah ini, yang Indonesia dijajah ini, semuanya berdoa di Multazam. Intinya Mbah Hasyim itu patriotik betul. Tapi ya religius betul, beliau berdoa di Multazam, beliau menyanggupi siap jihad melawan penjajah. Tapi saat itu juga berikrar kalau semua itu tidak untuk nyari pangkat. Makanya saya yakin Gus Dur adalah orang saat jabat presiden karena supaya Indonesia tidak chaos. Buktinya apa? Ketika beliau dilengsarkan ya santai saja. Wong ajine omal hayatu dunya illa mataul gurur. Jadi ya santai saja, ada itu. Enggak jadi masalah. Terus kitab ini menerangkan, ini saya baca ya. Li khidmati dual alladina laha musta'maratun. Musta'maratun itu dijajah. Mislu Holanda wa Inggris wa Rusia wa Pernisa wa fiadil amri bidat aro ana alal muslimin wal mas'ulin khususan. Ini intinya ulama-ulama yang dari timur jauh kemudian sowan ke Mbah Hasyim minta fatwa karena negara-negara mereka juga dijajah. Jadi dulu orang dari Jerman, dari mana-mana belajar Islam juga sama Mbah Hasyim. Yang negara-negara Asia Timur, Asia Dekat itu juga kalau konsultasi apa kemerdekaan juga sama siapa? Mbah Hasyim. Jadi uniknya kitab ini ditulis oleh orang Libanon. Di orang Libanon itu saking penasarannya sama Mbah Hasyim Asy'ari itu datang ke sini. Ya datang apa? Datang ke sini untuk belajar sama Mbah Hasyim. Dan di antara belajar itu, kemudian sampai sini ternyata tamu-tamunya Mbah Hasyim dari berbagai negara. Mulai yang konsultasi cara memerdekakan negaranya karena ngalami dijajah, sampai cara belajar Islam yang benar, termasuk tadi yang Karel von Schmidt tadi yang masuk Islam karena konsultasi sama Mbah Hasyim, padahal dia orang Jerman. Terus diantara kelebihannya Mbah Hasyim, ini juga ditiru Gus Dur. Wal haju Muhammad Hasyim la yajitu kharojan ayuna kisau samek wal muhotob. Bal yurahibu bidalik. Mbah Hasyim orang yang gak tersinggung ketika pendapatnya ditentang atau digugat oleh lawan bicaranya. Beliau santai, tidak ada apa. Terus ya tidak beruntak, ya santai aja. Enggak terus angker dibantah, oh bantah kiai kualat, enggak ada itu, enggak ada sanatnya. Nah ini saya pastikan ya bahwa kehebatan Gus Dur itu kita enggak lepas dari barokahnya siapa? Mbah Hasyim. Sekali ber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul khalqi, sayyidul anbiya al mursalin, beliau yang ngakui ana da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku hebat ngene iku barokahe dungane Nabi siapa? Ibrahim. Maka ini sesuatu yang saya tekuni, jadi enggak salah kalau bicarakan Gus Dur ya harus bicarakan Mbah Hasyim, sama bicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus membicarakan jadduhul a'la yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi ini kitab bisa dipakai atau digasap ya enggak apa-apa. Artinya gini, gasap itu kalau sadar itu jadinya gasap, kalau rito ya jadinya boleh. Dan menjadi gasap kalau gak dipelajari. Ya, jadi kalau enggak terus tinggu jimat, kita fokus bahas sakti, wah ya repot. Makanya ini. Nah kalau dipakai itu gasap. Tapi kalau nanti didiskusikan sama teman-teman, kemudian menjadi baik, menjadi luar biasa, saya ikut ngamal. Terus saya ulang lagi, saya teruskan. Itisolatu itu komoditas beliau. Lahu itisolatun wasiatun wa mukatabatun ma'akathirim min zu'ama il alam al-islami fidhal kal-ahdi bianhaum asya Abdul Aziz as-salibi wa sayyid diya'uddin wa syairozi adwil injil al-alam. Terus beliau punya perkawanan besar di komunitas internasional termasuk Syekh Muhammad Abdul Karim al-Khattabi wa sayyid Alawi bin Tahir al-Haddad mufti sultanati Johor. Ya, beliau berkawan dekat sama muftinya kerajaan Johor wa Muhammad Ali wa Syaukat Ali bil Hindi wa Muhammad Ali Jana Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal yang terkenal di India itu wa Said Hibaduddin Asy-Syarustani wa Wazirul Ma'arif Ali Raqiyah. Beliau berteman sama PM Irak. Jadi kalau Gus Dur dari Mesir belajar di Irak ternyata dulu banyak teman akrabnya Perdana Menteri apa? Irak. Terus banyak waro isu majlis hitam Yes wa Sayyid Al-Alama Muhammad bin Aqil wa Sayyid Muhammad Jadil Maula wa Sayyid Muhammad Surur seterusnya itu. Jadi apa ini nanti saya tinggal termasuk catatan-catatan ini saya mohon ridho dari Gus Solah dari supaya santri-santri sini belajar Mbah Hasyim lebih serius supaya gampang. Kenapa saya katakan harus seperti ini?